لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد خالق الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita selesai dari pembahasan mansubat dan telah kita merasakan pada pembahasan yang lalu. Nah, diingat-ingat akhwanifillah, mansubat termasuk pembahasan paling panjang dalam nahwu karena 15 jenis dan butuh kita apa membedakan satu sama lainnya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan-pembahasan akhir, yaitu bab al-mahfudhatil asma. Babul mahfudhatil asma, bab tentang isim-isim yang dikhafatkan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala babul mahfudhatil asma. Al-mahfudhatu thalathu aqsam. Mahfudhat ada tiga jenis. Mahfudhun bil harfi wa mahfudhun bil idhafati wa tabi'un lil mahfudh. Paling sedikit jenisnya. Ya, mahfudhat ada tiga jenis. Yang dikhafatkan dengan huruf, yaitu huruf jar. Yang kedua dikhafatkan dengan sebab idhafah, dan yang ketiga dikhafatkan karena apa? Tabi', dia mengikuti isim yang juga makhfud. Qala fa amma al-makhfud bil harfi fa huwa ma yukhfadu bi min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'i wal kafi wal lam wa bi hurufil qasami wa hiya al-wawu wal ba'u wat ta'u wa bi wawi ruba wa bi mun wa mundu. Baik. Dan pembahasan makhfud termasuk pembahasan yang mudah biidznillah. Nah, karena paling sedikit. Cuman alhamdulillah, nah, dalam praktek ketika kita menyusun suatu jumlah atau dalam muhadatsah, demikian pula dalam menulis, ini yang paling banyak keliru. Terutama kita kalangan ajam untuk menentukan huruf jar apa yang pas untuk suatu fi'il. Kalau orang Arab, mereka menentukan huruf jar untuk suatu fi'il karena sudah saliqah, yaitu sudah mengalir pada lisan-lisan mereka. Adapun kita harus mikir, harus banyak-banyak melihat kamus. Nah, tayyib. Misalnya sa'ala. Sa'ala pasangannya apa? Hah? Aku bertanya tentang suatu perkara. Apa? Sa'ala an. Baik, sa'ala gandengannya dengan an. Nah, yang seperti ini, nah, biasanya sering keliru. Baik. Asyarhu bil istiqra'i wa tatabbu'i kalamil arabi wujida anna al-majrura min al-asma'i ya'ti 'ala thalathati anwa'. Dengan penelitian dan analaah kalam Arab, didapati bahwasanya isim-isim yang dijarkan itu datang dalam tiga jenis. Majrurin biharfil jar. Kenapa di kasrah tiba-tiba majrurin indaki akbar? Kenapa di sini majrurin biharfil jar? Kenapa di kasrah? Hah? Mengikuti salasah. Nah, telah di anwa. Dia sebagai apa di situ? Dari tawabi jenis yang mana? Enda krifi. Badal apa? Badal ba'd min kul. Majrurin biharfil jar yang pertama dijarkan dengan huruf jar, wa majrurin bil mudhaf, wa majrurin li annahu tabi'un lima qablah. Dan ini pendapatnya rajih. Yang kedua majrurun bil mudhaf. Adapun pengarang, beliau na'am berjalan di atas madhab kufiyin dan yang lainnya, yang mengatakan bahwasanya yang menjarkan na'am mudhofun ilaih adalah idhofah, yaitu amil maknawi. Yang benar yang membuat jar adalah apa? Amil lafdhi, yaitu mudhof. Jadi mudhofun ilaih yang menjadikan jar adalah mudhofnya. Makanya diganti pada syarah dengan majrurin bil mudhof. Kemudian yang ketiga, majrurin li'annahu tabi'un lima qablah. Dia jejarkan karena mengikuti nam sesuatu yang sebelumnya. Tayyib. Wa hadha an-naw'u al-akhir qad sabaqa bayanuhu fi bab at-tawabi'. Dan jenis yang ketiga ini, nam yaitu yang majrur karena dia tawabi', telah lewat penjelasannya dalam bab tawabi'. Tidak perlu diulang. Wa yajma'uha qawluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Dan ya, menggabungkan ketiga jenis makhudah tersebut, ikhwanifillah, firman Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Tapi penjelasannya bagaimana? Fasmu ismun majrurun biharfil jarba, ya kan, bismi. Kemudian dia mudhaf, walamdul jalalati ismun majrurun bil mudhaf, ya kan, Allahi. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim ismani tabi'ani lima qablahuma fil jar. Dua isim yang mengikuti apa-apa yang sebelumnya dalam apa? Dalam kondisi jar. Kenapa? Li'annahuma sifatani lilabdil jalalah. Karena keduanya adalah sifat untuk lamdul jalalah. Naam, naam. Qala wa li'idhahi al-majrurati nazkuruha bi'aunillahi ta'ala fima ya'ti. Dan untuk menjelaskan tentang pembahasan majrurat, kami akan menyebutkan dengan mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Awalan al-majruru bi harfil jar. Ya, dijarkan dengan huruf jar. Awalan al-majruru bi harfil jar. Wa yajma'uha qawlu sahib al-alfiyah, yaitu apa? Ibn Malik. Hal ka huruf al-jarri wahya min ila hatta khala hasha ada fi an'ala mudmundu rubballamu kaywabun wata wal kafu wal ba wal alla wa mata. Ini semua huruf-huruf jar terkumpul pada dua bait ini. Nah, ta'rifuhu huwa al-ismu alladhi yaqa'u ba'da harfin min hurufil jar. Pengertian al-majrur bi harfil jar yaitu isim yang jatuh setelah huruf dari huruf-huruf jar. Naam, hukmuhu al-jarru bil kasrah aw ma naba'a anha, dan hukumnya naam jar dengan kasrah atau yang menggantikan. Yang menggantikan kasrah apa? Inda wahyu. Salam tanda-tanda i'rab. Ini harus sudah muqin di luar kepala. Nah, menggantikannya adalah ya dan fathah. Ya, di mana tempatnya? Menggantikan kasrah sebagai tanda i'rab jar. Hah? Jar mudzakkar salim dan musanna. Dan sudah, dan asmaul khamsah tiga, kemudian fathah apa jafar bismillahillah yang sorry. Nah, fi'il mudhari di mana lagi kalau dijarkan alamatnya apa? Hah? Apanya? Tidak ada alamatnya, karena dia fi'il tidak bisa dicarikan. Baik, terus merujuk lagi sampai mungkin betul. Misaluhu, qawluhu ta'ala huwa alladhi anzala minas sama'i ma'an lakum. Fabil ayatil karimati kalimatus sama'i minas sama'i majrunatun biharfil jarmin. Ya, pada ayat yang mulia ini, kata as-sama' dicarikan dengan huruf jarmin. Wa alamatu jarri hal kasrah, dan alamat jarnya adalah kasrah. Wa dhamirul muttasilu al kafu fi lakum ismun majrurun bi harfil jar al lam. Ya, kemudian domir mutasil lakum. Ya, taib kafnya itu dijarkan dengan apa? Huruf jar lam. Taib, tapi dia nak majrur mahallan. Dan kita katakan wal kaf domirun mutasilun mabniun ala dom fi mahalli jarin fi hurufil jar lam. Walainnahu dhamirun wa dhamiru la yadkhuluhu al-i'rab fa huwa mabniyyun fi mahalli jar. Kita katakan demikian. Nah, dia dhamir tidak kemasukan i'rab sebab dia mabni, maka kita katakan mabniyyun ala ad-dham fi mahalli jar. Naam. Bilam. Insyaallah semuanya sudah paham. Sekarang ma'ani hurufil jar ini yang penting akan kita ma'ani hurufil jar. Kita ambil beberapa. Min wa min ma'aniha al-ibtida. Min di antara maknanya adalah al-ibtida. Juga dan di sana makna yang lain yang banyak, yaitu apa? Yang banyak dalam nas juga apa? Min lit-tab'ib. Tayyib, untuk menunjukkan apa? Sebagian. Tayyib litam'id. Wa ila, dan untuk melihat mana-mana ini bisa merujukan paling dekat ikhwanifillah, yaitu apa? Awamil ikhwanifillah. Awamil menjelaskan lebih luas tentang makna-makna huruf jar. Ya, dalam berhasilan awamil bagi yang ikut. Wa ila wa min ma'aniha al-intiha. Ila ya, di antara maknanya adalah al-intiha. Taib wa ijma'uhuma qauluhu ta'ala, dan mengumpulkan kedua makna tersebut, yaitu antara makna min dan ila, pada ayat subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah, permulaannya ibtidaknya dari mana? Minal masjidil haram. Berarti min menunjukkan di sini ibtidak permulaannya dari Masjidil Haram. Ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa. Jadi ila menunjukkan intihad, sampainya mana. Ay ibtada'a isra'u Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram wantaha isra'uhu indal Masjidil Aqsa. Yaitu apa? Permulaan taib atau mulainya isra' Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram, dan berakhir nak sampai ke Masjidil Aqsa. Ini min dan ila. Ini makna yang paling jelas, yaitu ibtida dan intiha. Wa an wa min ma'aniha al-mujawazah. Nahwu qawlihi ta'ala wa may yarghabu 'an millati Ibrahim ay yatrukuha. Yarghabu 'an, yaitu mujawazah, melewati. Maksudnya, jadi wa may yarghabu 'an millati Ibrahim, siapa saja yang meninggalkan agama Ibrahim. Nah, taib. Atau kalau kita teruskan, man di sini bermakna apa? Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim, terusnya apa? Illa man safiha nafsah. Berarti la yarghabu bermakna nafi. Tidaklah membenci atau meninggalkan agama Ibrahim kecuali orang yang na'am membodohi diri sendiri. Ini juga faedah raghiban bermakna meninggalkan atau membenci, ikhwan fillah. Tapi kalau raghiba min bermakna apa? Hah? Jadi jangan sampai keliru-keliru. Raghiba min bermakna apa, Umar? Menyukai, mencintai. Taib. Wa'ala. Ya alim. Ya tidak. Raghiba anhu dan raghiba fi. Nah, raghiba fi, bukan raghiba min. Nah, taib raghiba fihi, yang bermakna mencintai. Nah, menyukai itu raghiba fi. Nah, bergandengan dengan huruf jar fi. Jadi ingat-ingat raghiba anhu dan raghiba fihi. itu sama-sama rohiba, tapi gara-gara huruf jarnya berbeda maka maknanya berlawanan. Wa ala min ma'aniha al-isti'la. Ala di antara maknanya adalah isti'la. Nahu qawlihi ta'ala ar-rahmanu 'ala al-'arsyistawa, ay 'ala 'ala al-'arsy, yaitu tinggi, bermakna tinggi, tinggi di atas arsy. Baik. Qala al-Bukhari qala Mujahid istawa 'ala al-'arsy 'ala 'ala al-'arsy. Karena di antara makna istawa yaitu apa? 'Ala wa wartafa'a, tinggi di atas arsy. Wana kala menkayyim an ibn al-Arabi wa huwa min akabiri a'immatil lughah qawluhu al-Arab la ta'rifu istawa bimakna istawla. Ini faidah 6 lughawiyah aqaidiyah. Nah, Ibn al-Arabi yang dia adalah seorang imam dari imam-imam lughah besar al-Khalifillah, dikatakan oleh Ibn al-Qayyim, nah, bahwasanya Ibn al-Arabi menegaskan kalau Arab tidak mengetahui makna istawa dengan istaula. Jadi tidak ada dalam kamus nahw lughah Arabiyah manakala istawa kok dinamakan dimaknakan dengan istaula sebagaimana yang diyakini oleh siapa? Ahlul bidah dari kalangan nahw Jahmiyah, Asy'ariyah dan yang lainnya. Baik. Wa fi wa min ma'aniha dzarfiyah. Ini juga banyak bermakna dzar. Nahwu qawlihi ta'ala fihi mafakihatu wa nakhlu wa rumman. Ai fi dakhilil jannataini fakihatun wa nakhlun wa rumman. Yaitu berada di dalam kebun itu, na'am, buah-buahan, nakhl dan rumman. Kurma dan apa? Rumman delima. Tayyib. Ini sebagian makna huruf jar secara ringkas sekali alhamdulillah. Dan na'am mengetahui bahwa mana-mana huruf jar, yaitu kemudian juga saling bergantiannya huruf jar satu sama lain, ini bagus untuk seorang mutala'ah pada kitab-kitab yang lebih luas. Nah, nakai lihat dan subhanallah.